السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin baik jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, juga pendengar radio di Lampung, di Berau, di Tanjung Pinang, di Pontianak, pendengar radio Albayan Cianjur, pendengar radio Rei Padang, juga radio RIS di Kebumen, Insani di Purbalingga, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung atau Radio Roja manapun, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook manapun, juga para pendengar radio lain atau stasiun TV lain yang juga ikut menyiarkan kajian ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab tentang takdir. Kita sudah membahas dua kelompok yang menyimpang dalam memahami takdir Jabriyah dan Qadariyah, dan bagaimana konsep Ahlus Sunnah tentang takdir. Itu semua sudah kita terangkan pada keterangan atau penjelasan yang lalu. Kita masih akan teruskan penjelasan tentang takdir ini. Sudah diterangkan bahwa apabila sesuatu telah terjadi, berarti itu takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Baik yang baik itu dalam aspek keduniaan atau dalam aspek keagamaan. Aspek keduniaan ada yang baik, ada yang buruk. Seperti yang baik itu ya kita senang, gembira, bahagia, dapat rizki dan seterusnya, yang baik. Ada yang buruk seperti kita sakit, kita dapat musibah, itu adalah yang buruk. Ada juga baik dan buruk dari aspek agama, seperti kita ditakdirkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita melakukan kebaikan dan amal soleh. Yang buruk contohnya seseorang terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Nah, berkaitan dengan aspek terakhir, tidak boleh melakukan kemaksiatan dengan dalil takdir, dengan alasan saya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bermaksiat, makanya saya maksiat. Itu berarti melakukan kemaksiatan dengan berhujjah dengan takdir. Terlarang sama sekali. Tidak boleh. Ini ungkapan yang batil. Ada dua jenis dalil yang menunjukkan kebatilan berhujjah dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Hujjah yang pertama adalah hujjah syar'iyah. Bantahan yang pertama adalah bantahan dari aspek syariat, dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 148. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyraqna wala abauna wala haramna min syai'in. Berkatalah orang-orang musyrik, mereka berkata, seandainya Allah menghendaki. Menghendaki yang dimaksud di sini mentakdirkan. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik juga bapak-bapak kami. Wala haramna min syai, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Perkataan mereka, perkataan orang musyrik mengandung makna perbuatan syirik yang kami lakukan dan yang dilakukan oleh nenek moyang kami itu sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi takdir Allah. Jangan kalian cela perbuatan syirik kami. Ini berhujjah dengan takdir di dalam melakukan perbuatan syirik. Dibantah oleh Allah Azza wa Jalla di kalimat setelahnya, di ayat yang sama. Kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka pun mendustakan ayat-ayat kami sampai kami timpakan kepada mereka azab kami, sampai mereka merasakan azab kami. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, oleh Allah diazab. Seandainya perbuatan syirik mereka, perbuatan kufur mereka merupakan takdir Allah atas mereka, niscaya Allah tidak akan apa? Tidak akan mengazab. Karena bukan kesalahan mereka, tapi takdir Allah. Tapi kenapa mereka diazab atas perbuatan syirik dan kufur mereka? Ini menunjukkan tidak boleh melakukan kekeliruan, kesalahan lalu beralasan takdir. Nanti akan lebih jelas kalau kita jelaskan dalil-dalil akal dan realita tentang masalah ini. Dan ayat barusan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadza dalilun wadhihun ala butlani ihtijajihim bil qadari ala maksiatillah. Dan ini merupakan dalil yang jelas tentang batilnya hujjah mereka dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah termasuk syirik. Ayat yang senada dengan itu banyak. Yang intinya tidak boleh kita melakukan kemaksiatan lalu berkata itulah takdir Allah atas diri saya. Satu dalil cukup. Sekarang wa amma butlanuhu bin nazar. Adapun alasan kebatilan mereka secara logika, secara realita. Sebagai contoh begini, ada nasyarat, ada pengumuman di media massa, media cetak, elektronik, kaca, dan yang lain-lainnya, tentang dibukanya lowongan kerja. Ada pekerjaan, ya. Gajinya 20 juta. Syaratnya ini. Ada lagi yang lain gajinya 10 juta. Syaratnya ini pekerjaannya. Yang lain lagi ada yang 5 juta. Kira-kira kita akan milih pekerjaan yang mana? Pasti akan milih pekerjaan dengan gaji yang paling tinggi. Kita akan apa? Bersegera, takut keduluan orang, takut ditutup, takut sudah terisi sehingga tertutup lagi lowongan itu untuk kita, ya. Pasti akan berusaha sesegera mungkin memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Adapun kalau orang tenang, itu ada lowongan, tenang, santai dulu dia, relax dulu, ditunda-tunda dulu, ya, ada kesempatan untuk mejeng dulu, untuk hang out dulu, untuk kangkau-kangkau dulu. Ini bahasa-bahasa yang saya cuma dengar, tapi kira-kira artinya begitu, ya. Setelah sebulan baru kita mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan lalu melamar. Begitu melamar ke gaji yang 20 juta, maaf, sudah terisi. Oh, kemudian kita pindah ke yang 10 juta, sudah ditutup. Sampai pindah ke gaji terendah 1 juta pun semuanya sudah terisi. Kenapa? Karena dia lelet. Karena dia lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Itu lelet, lemot, karena kesalahannya. Pernah gak ada orang yang gagal melamar pekerjaan karena kelalaian dia, lalu dia berkata, sudah jadi takdir saya untuk tidak dapat pekerjaan, ya, dalam urusan dunia. Gak ada, pasti menyalahkan diri sendiri. Duh, kenapa saya tidak bergegas sejak awal? Kenapa saya lalai? Padahal saya sangat membutuhkan itu untuk nafkah kehidupan saya. Kan gitu ya, tidak pernah bilang, udahlah, dah takdir, sudah. Pasti dia kecewa dengan dirinya. Itu untuk urusan duniawi. Nah, kita ada beberapa pekerjaan ukhrawi dini. Seperti apa? Sholat yang 5 waktu. Dengan contohnya, salah satunya sholat yang 5 waktu. Bukan satu-satunya, tapi salah satu contoh. Amal yang lainnya banyak, pekerjaan ukhrawi. Dijelaskan keutamanya. Sholat yang 5 waktu itu menghapus dosa-dosa antara sholat-sholat yang kita lakukan. Sholat asar kita tadi menghapus dosa antara zuhur dengan asar. Maghrib nanti kita sholat, menghapus dosa dari asar sampai maghrib. Begitu seterusnya. Terus kalau itu dilakukan secara berjamaah di masjid di awal waktu beserta imam di masjid, dapat pahalanya 27 kali lipat dibanding apa? Dibanding sholat sendirian. Terus gugur dosa-dosa. Seperti digambarkan oleh Nabi SAW, apabila di hadapan rumah kita ada sungai besar yang jernih, kita mandi sehari 5 kali. Masih ada gak daki yang nempel? Enggak, bersih, kinclong, fresh, seger. Seperti itu fungsi sholat, ya. Nah, kalau seseorang bergegas, begitu azan dia sudah ada di masjid, dia lakukan secara berkualitas, aspek keikhlasan, aspek kekhusyuan, aspek mutaba'ahnya, aspek awal waktunya, aspek dilakukannya berjamaah di masjid. Seluruhnya terpenuhi, seluruh yang Allah janjikan akan didapat oleh dia. Ya dosa-dosanya gugur, ya pahalanya melimpah, ya pahalanya 27 kali lipat dibanding apabila sholat sendirian di luar masjidnya. Ya dosa-dosanya bersih, ya kemuliaannya meningkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Semua yang Allah janjikan akan diberikan. Tapi bila seseorang lalai, ya tahu tuh keutamaan-keutamaan tadi. Begitu ngong adzan, baru adzan tenang gitu. Belum qomat. Tak berapa lama qomat, tenang, baru takbiratul ihram imamnya juga. Terdengar takbiratul Allahu Akbar, tenang, baru rakaat pertama, belum ruku. Kita ruku juga dapat serokaat itu. Sampai akhirnya bablas sampai salam, tenang, waktu masih ada. Walaupun tidak berjamaah. Terus sampai zuhur habis, masuk asar, tenang, zuhur besok masih ada lagi. Gitu terus. Dosa kah? Dosa. Selain semua keutamaan tadi, enggak dapat, juga diazab. Ya. Maka kemudian orang itu ketika melewatkan sholat berkata, ini takdir Allah atas diri saya, Allah mentakdirkan saya melewatkan sholat. Aneh, untuk urusan dini ukhrawi beralasan dengan takdir, untuk urusan duniawi ternyata dia tidak beralasan dengan takdir. Ini contoh yang pertama, ya. Maka bagi kita ketika melihat ada kesempatan lowongan kerja dengan gaji yang tinggi, agar itu diperoleh bersegeralah. Begitu ada pengumuman, detik itu juga langsung semua persyaratan dikumpulkan, segeralah bergegas agar kita menjadi orang yang pertama di interview, yang pertama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, langsung di ACC, langsung diterima, langsung tutup, kita yang dapat. Ya, contoh lain, seseorang berdoa kepada Allah, berharap Allahumma rzuqna waladan salihan aliman abidan. Ya Allah, berikan saya rizki berupa anak yang soleh, yang alim, yang abid. Pokoknya disebut seluruh kriteria yang baik dari sosok anak yang soleh. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia minta agar Allah mentakdirkan dia untuk punya anak seperti itu. Tapi ikhtiar real yang nyatanya tidak, berupa tidak menikah. Kita sarankan kepada dia, tazawwaj ya'tika, nikahlah kamu, maka anak yang soleh yang kamu inginkan itu pasti akan, kemungkinan besar akan diberi. Tapi dia mengatakan tidak, kalau Allah mentakdirkan saya punya anak, walaupun gak nikah, saya akan punya anak. Bisa begitu gak? Gak bisa. Kalau mau ditakdirkan punya anak oleh Allah, ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Cari pasangan yang baik, calon ibu solihah bagi anak kita. Anak kita itu nanti harus ditangani oleh seorang wanita yang luar biasa, yang istimewa. Tidak boleh ditangani oleh ibu yang matre, yang duniawi oriented, yang fokus ke pikiran, hati, perasaan, cita-citanya hanya dunia. Anak kita dididik oleh seorang ibu yang kayak begitu, pasti anak kita bukan soleh, malah salah. Bukannya orang yang akan menjadi harapan orang tua, malah mengecewakan orang tua. Anaknya pasti akan seperti ibunya, ya, matre juga, kayak gitu tuh. Maka para ulama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan bahwa memilih calon istri yang solihah adalah hak anak atas ayahnya, kewajiban ayah atas anaknya. Anaknya belum ada, tapi kewajiban sang ayah kepada calon anak sudah ada, yaitu apa? Memilihkan calon ibu yang solihah. Maka ketika si ayah hanya memilih istri yang bagus secara fisik saja, tapi psikisnya buruk, agamanya buruk, wajahnya cantik, badannya cantik, seluruh penampilan luarnya cantik, tapi akhlaknya, tabiatnya, karakteristiknya nyebelin, ngebetein, ngeresein, berarti si ayah sudah khianat kepada anaknya. Si ayah telah memilihkan calon ibu yang buruk bagi anaknya, dan kelak akan anaknya akan ditangani oleh ibu yang buruk seperti itu. Jadi ikhtiarnya untuk memperoleh anak yang soleh tidak sekedar nikah mencari pasangan, tapi mencari pasangan terbaik agar menjadi ibu terbaik bagi anak-anaknya. Itu ikhtiar yang wajib kita lakukan. Bila ikhtiar ini tidak dilakukan, mustahil Allah mentakdirkan kita punya anak yang solihah. Bisa gak berdoa, Allah beri saya anak yang solihah, solih-solihah, tapi gak nikah? Bisa gak kita berdoa, Allah berikan saya anak yang soleh, tapi memilih calon istri yang matre, yang mengumbar aurat, yang orientasinya hanya kepada kehidupan duniawi, lalu tiba-tiba anaknya menjadi orang yang soleh dan soleh? Bisa gak? Enggak. Maka pilihan kita menentukan juga bagaimana masa depan kita. Ya, berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh kita beralasan dengan takdir tanpa adanya ikhtiar, dengan ikhtiar yang disyariatkan. Kalau kita ingin ditakdirkan memiliki anak yang soleh dan solihah, pertama cari pasangan, kedua pasangannya juga harus yang solihah, bukan yang sembarang manusia. Berdasarkan hal itulah maka apabila seseorang ingin ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla ke surga, wajib dia ikhtiar untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Gak bisa kita berharap ke surga lalu ini kan takdir Allah lah gitu ya. Kalau ditakdirkan ke surga, walaupun kita kafir, walaupun kita musyrik, walaupun kita maksiat, pasti bakal ke surga. Akhirnya dia bebas. Ini keliru. Sebab apa? Sebab takdir akhir kita ya akan berbanding lurus dengan takdir proses yang kita alami. Kalau seseorang oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi ahli surga, dia akan ditakdirkan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau seseorang ditakdirkan jadi ahli neraka, Allah takdirkan dia menjadi orang yang durhaka dan memiliki pemahaman yang keliru, termasuk memahami takdir secara keliru juga. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh kita berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Coba perhatikan. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatatkan tempat tinggal dia di surga atau di neraka. Kita semua itu sudah dicatatkan oleh Allah apakah ke surga ataukah ke neraka. Allah tahu enggak? Allah pasti tahu. Kita tahu enggak? Enggak. Takdir urusan gaib bagi kita. Kita enggak tahu, Allah tahu. Jadi kita masing-masing sudah ditakdirkan ke surga atau ke neraka. Mendengar seperti ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakil?" Wahai Rasulullah, kalau begitu kita sudah tidak perlu beramal aja. Kita bersandar saja kepada takdir Allah yang seperti itu. Kalau umpama Allah mentakdirkan kita ke surga walaupun tidak beramal, kan pasti ke surga ya? Kalau umpamanya seseorang ditakdirkan ke neraka walaupun beriman beramal soleh, tetap aja ujungnya ke neraka kan gitu ya. Kalau hanya penjelasannya sampai di sana. Maka mendengar hal itu Nabi alaihissalatu wassalam menjawab. Kata beliau, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Oh, kata Nabi tidak begitu. Beramal kalian. Beramal, berikhtiar, berusaha, berjuang, karena setiap orang akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Orang yang ditakdirkan oleh Allah akan jadi ahli surga, Allah mudahkan bagi orang itu untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Allah mudahkan bagi dia untuk beriman, bertauhid, berbuat baik, beramal soleh, melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan apa perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Allah takdirkan seperti itu di dunianya. Takdir Allah di dunia akan berbanding lurus dengan takdir Allah di akhirat. Gak mungkin bertolak belakang. Gak mungkin seseorang ditakdirkan di dunia menjadi orang yang beriman, beramal soleh, tapi akhirnya ke neraka. Mustahil. Atau sebaliknya. Sebaliknya, orang ditakdirkan di dunia durhaka, kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, akhirnya di dunia, di akhirat masuk surga. Mustahil. Gak mungkin Allah menyamakan antara orang beriman dengan orang yang durhaka. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifatahkumun. Apakah kami akan menyamakan antara orang-orang muslim dan orang-orang durhaka? Muslim ke surga, yang durhaka juga ke surga. Enggak, malakum kaifatahkumun. Bagaimana kalian menghukumi urusan ini? Enggak, Allah Maha Adil, ya. Lihat, perhatikan perkataan Nabi sebagai jawaban beliau kepada pertanyaan sahabat tadi, i'malu, beramalah kamu. Gak boleh bersandar kepada takdir lalu diam tidak beramal atau bahkan senang-senang bermaksiat karena bersandar kepada takdir, enggak. Lebih baik kita beriman, berusaha, berjuang, ikhtiar, melakukan iman, amal soleh, kebaikan sampai ke surga, lalu kita berkata, inilah takdir Allah atas diri saya. Daripada kita durhaka, kita dosa, kita maksiat, kemudian na'udzubillah kita ke neraka, lalu berkata, Allah telah mentakdirkan saya untuk ke neraka. Mana yang kita pilih? Kita pilih yang pertama tentu saja ya, daripada yang kedua. Beriman kepada takdir dengan pemahaman yang benar seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu akan membuahkan faedah yang sangat banyak dan agung bagi kita. Di antara faedah iman kepada takdir secara benar adalah pertama, annahu min tamami tauhidir rububiyah. Iman kepada takdir adalah bagian dari kesempurnaan tauhid ar-rububiyah. Kita tahu tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perkara rububiyah. Rububiyah itu mengatur alam, mengatur jalan kehidupan kita, menetapkan segala sesuatu, itu rububiyah. Takdir dan ketetapan Allah bagian dari kerububiyahan Allah. Cara Allah mengatur kehidupan seluruh makhluk di alam jagat raya itu dengan cara menetapkan takdir-takdir. Ini bagian dari rububiyah Allah. Dan Allah satu-satunya yang menetapkan seluruh takdir atau seluruh makhluk. Satu-satunya Allah. Dan yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi beriman kepada takdir dengan pemahaman yang benar adalah bagian dari kesempurnaan tauhid ar-rububiyah kita. Kalau enggak beriman kepada takdir, itu sama dengan tidak bertauhid dalam hal kerububiahan. Umpamanya, Allah enggak mentakdirkan apa-apa. Apa yang akan terjadi nanti, gimana kita sekarang? Semua yang terjadi tergantung ikhtiar manusia. Allah enggak mentakdirkan apa-apa. Itu sama saja dengan Allah itu enggak mengatur kehidupan ini. Allah ini tidak memanage seluruh perjalanan hidup kita ini. Allah tidak memiliki wewenang mengatur kehidupan kita. Dan itu bertolak belakang dengan tauhid ar-rububiyah. Ya, wajib kita yakini seluruh kehidupan diatur oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi semesta alam. Rabb itu salah satu pengatur seluruh alam. Pengatur kehidupan seluruh makhluknya di alam jagat raya ini. Dan salah satu aturan yang Allah terapkan, takdir-takdir ini. Jadi beriman kepada takdir termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid ar-rububiyah. Kedua, annahu yujibu sidqal i'timad ala Allahi azza wa jalla. Liannaka idha alimta anna kulla syai'in biqada'illah wa qadarihi sadaqa i'timaduka 'ala Allah. Kedua, beriman kepada takdir secara benar akan melahirkan sikap i'timad kepada Allah yang benar. I'timad itu bersandar. I'timad itu tawakal. Iman kepada takdir Allah akan melahirkan sikap tawakal yang benar, pasrah. Dan kenapa demikian? Karena apabila engkau mengetahui bahwa segala sesuatu hanya akan terjadi atas takdir Allah, atas ketetapan Allah, maka sudah kita akan tenang. Kalau umpamanya ya Allah Maha Pengatur seluruh alam, maka kita hanya akan tawakal kepada Dia. Kita hanya akan bersandar kepada Dia. Karena seluruh alam termasuk perjalanan hidup manusia seluruhnya hanya diatur oleh Dia, oleh Allah. Tadi pagi itu Di Radio Roja Bandung kita membahas kitab apa? Riyadhus Shalihin bab al-yakin wa tawakkul. Yakin dan tawakal. Kita bahas ucapan dua orang khalilullah. Khalil Allah siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya khalilullah. Khalil itu orang yang dicintai oleh Allah dengan kadar kecintaan yang puncak. Makanya tidak boleh menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Habibullah. Habibnya Allah. Itu merendahkan. Kenapa? Karena kalau Habib orang yang dicintai oleh Allah dengan kecintaan yang biasa, sama dengan cinta kepada manusia lainnya. Nabi itu bukan sekedar Habib tapi Khalil. Khullah jauh lebih tinggi di atas mahabbah. Mahabbah itu cinta, cinta biasa. Kalau khullah kecintaan yang puncak, tidak ada lagi kadar kecintaan yang melebihi khullah. Orang yang disebut khalil. Dan hanya ada dua khalil dari kalangan makhluknya, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, wattakhadha Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah ittakhadani khalila kama ittakhada Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Ibrahim, Allah juga telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya. Adapun Nabi yang lainnya tidak disebut sebagai khalil Allah. Orang-orang mukmin, para sahabat, orang-orang bertakwa, ya disebut Habibullah, ya. Karena Allah, inna Allah yuhibbul muttaqin, inna Allah yuhibbul muhsinin, iya. Tapi mahabbah jauh di bawah khalil. Menyebut Nabi SAW dengan sebutan Habibullah ini merendahkan kemuliaan Nabi SAW. Sebab beliau lebih dari Habib, tapi apa namanya tadi? Khalil, Khalilullah. Dua khalil ini, ya, ketika Nabiullah Ibrahim dilempar ke api oleh siapa? Raja Namrud. Apinya super besar. Saking besarnya, orang enggak bisa mendekat. Mendekat 10-20 meter saja sudah terasa panas. Kata orang Sunda mah karerab, kakarak karerab oge geus panasna kacida asah. Baru karerab. Baru ke apa? Kererab itu ke hembus. Sama hawa api yang besar aja sekian meter sudah gak kuat. Sampai Ibrahim dilemparkan oleh alat tertentu. Model katapel besar gitu ya. Suruh duduk, kemudian sudah diukur jaraknya. Begitu talinya dilepas, tek, pleng, pluk ke tengah-tengah api. Ketika Ibrahim dilempar ke tengah-tengah api, beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Ya, itu ketawakalan keyakinan Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika memperoleh ancaman. Bukan sekadar ancaman, tapi sudah real, sudah nyata dilemparkan ke dalam api. Yang nyalanya luar biasa. Direspon oleh Allah. Allah berfirman, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Ini respon Allah Azza wa Jalla atas ketawakalan dan sikap iktimad Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Api itu menjadi dingin. Harusnya sifat asal api membakar panas, tiba-tiba terbalik. Menjadi dingin. Saking dinginnya, sampai beliau kedinginan ngehod-hod seperti ini. Menghod-hod sampai dagunya norok tok-tok-tok-tok-tok begitu. Karena kedinginan. Menggigil karena kedinginan. Ya. Itu pertama. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diteror tuh dengan kaum muslimin ketika di perang Uhud. Di awal peperangan mereka mengalami kemenangan ya. Nabi sallallahu menerapkan strategi yang jitu. Disiapkan 50 pemanah di bukit-bukit kecil. Bukit itu kemudian sekarang juga dikenal dengan Jabal Rumat. Rumat itu para penembak panah. Begitu terjadi peperangan, kaum musyrikin menyerang, jadi sasaran empuk, tuk, tuk, tuk. Gak bisa lewat. Ada satu dua yang lewat, disambut di sana oleh pasukan kaum muslimin. Menang banyak yang korban di kalangan musyrikin. Musyrikin 3.000 orang, kaum muslimin cuma 700 orang. Kalah jumlah gak masalah. Di perang Badar juga 300 melawan 1.000 kan menang ya. Kualitas seorang muslim yang sabar, taat, berbanding 10 kali lipat pasukan musyrikin. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, illam yakun apa? Allah dalam surah Al-Anfal menyatakan, apabila ada 20 orang yang sabar, ya, yaglibu mi'atain, bakal mengalahkan 200 orang. Tapi apabila 100 orang yang sabar, yaglibu alfan minal ladina kafaru, akan mampu mengalahkan 1.000 orang. 1:10. 20 mengalahkan 200, 100 mengalahkan 1.000. 10 kali lipat. Pada waktu perang Badar kaum muslimin cuma 300. 300 bisa mengalahkan 3.000. Ini orang musyrik cuma 1.000. Ya pasti kalah. Di perang Uhud kaum muslimin 700, musyrikin 3.000. Mestinya menang. Bisa mengalahkan 7.000, apalagi cuma 3.000. Asal sabar. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atin. Wa iyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Jadi kalau ada 200 orang yang sabar, asal sabar. Salah satu wujud kesabaran itu tunduk patuh kepada instruksi Allah dan Rasulnya. Setelah masuk di medan perang. Begitu perang menang, sudah pada kabur, banyak yang mati di kalangan kaum muslimin. Pasukan pemanah menganggap perang sudah usai. Lupa mereka kepada instruksi Nabi SAW. Turun berbondong-bondong dari posnya tuh. Orang kafir yang satu dipimpin salah satu pasukannya oleh Khalid bin Walid melihat posisinya direbut, berbaliklah keadaan. Banyak kaum muslimin yang gugur, lebih dari 70 orang, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka berdarah, 4 gigi depannya tanggal, hampir beliau itu menjadi wafat di medan perang. Tapi atas kuasa Allah beliau selamat lalu kembali ke Madinah. Orang-orang musyrik masih di sana. Ketika kembali ke Madinah, orang-orang munafik menebar teror isu secara psihis. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kata orang munafik tuh, musuh sudah berkumpul mau menggempur kalian. Bayangkan, secara fisik masih lelah, banyak terluka, berdarah, secara psihis down karena mengalami kekalahan. Sedang dalam kondisi seperti itu datang provokasi, datang teror secara psikis. Musuh sudah berkumpul siap menyerang kalian ke kota Madinah. Tapi fazadahum imana. Isu yang menakuti itu hanya sekedar menambah keimanan mereka semata-mata. Terus mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung. Dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Tidak takut. Dalam keadaan lelah, capek dan juga baru saja mengalami kekalahan, datang isu musuh sudah menyerang, siap lagi semua. Tidak harus ditunggu itu musuh. Mereka keluar mau menyambut kedatangan musuh. Dalam keadaan musuh masih siap-siap, mereka mata-matanya melihat pasukan Nabi SAW dan kaum muslimin, bahkan datang untuk menyerang mereka, keder mereka. Dalam kondisi mereka masih banyak terluka, banyak yang korban, masih secara fisik juga masih lelah ya, secara psikis masih juga tegang. Ada kaum muslimin datang, lari mereka mundur tanpa harus terjadi peperangan yang kedua. Jadi ketika kaum muslimin diteror secara psikis akan diserang, mereka hanya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Teror seperti ini akan selalu terjadi di setiap saat, setiap zaman, setiap tempat. Termasuk zaman sekarang ada isu gosip yang menimbulkan rasa takut kepada kaum muslimin. Kita begitu mendengar langsung hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung, penolong, dan dialah sebaik-baik pelindung. Tawakal, yakin kepada Allah SWT. Dan kita tidak boleh men-share kembali isu yang menakutkan itu, menebar teror secara psikis di kalangan kaum muslimin melalui sosial media, baik Facebook, WhatsApp atau apapun. Gak boleh menebar ketakutan ke tengah kaum muslimin yang tadinya tenang. La yahil muslim ayyurawwi'a muslima. Tidak boleh seorang muslim menebar rasa takut kepada sesama muslim yang lain. Enggak boleh. Keep oleh kita. Ditahan oleh kita. Jangan di-share ulang. Berikan, tanamkan akidah yang mendalam kepada kaum muslimin untuk menanamkan ketenangan, ketentraman. Jadi buah dari iman kepada takdir adalah salah satunya sidqul i'timad 'ala Allah azza wa jalla. Akan memiliki sikap i'timad yang benar, bersandar, bertawakal, pasrah kepada takdir Allah yang benar, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla. Ini buah yang kedua. Ketiga. Nah, ini ketiga, luar biasa. Ini yang membuat kita tenang tentram, enggak takut. Karena ada iman kepada takdir. Annahu yujibu lil qalbi tumaninah. Idza 'alimta anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka itma'annat bima yusibuka ba'da fi'lil asbabin nafi'ah. Buah ketiga dari iman kita kepada takdir adalah melahirkan ketenangan di dalam hati. Kalau kita tahu bahwa apa yang sudah ditakdirkan akan menimpa kita, gak akan mungkin meleset dari diri kita. Pasti kena kalau sudah ditakdirkan. Dan apa yang tidak ditakdirkan akan menimpa kita, gak akan mengenai kita. Semua yang menimpa kita hanyalah apa yang sudah Allah catatkan, Allah takdirkan, Allah tetapkan untuk kita. Karena apa? Allah tuh mengirim malaikat penjaga. Lahu mu'aqqibatun min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia itu punya mu'aqqibat. Mu'aqqibat itu malaikat di sebelah depan, di sebelah belakang, yahfazunahu min amrillah. Malaikat ini menjaga orang ini atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Disebut malaikat hafazah. Ketika ada sesuatu bahaya yang akan menimpa orang ini, dan bahaya itu belum Allah takdirkan akan menimpa orang itu, malaikat itu menjaga, melindungi, dan menyelamatkannya. Kalau belum ditakdirkan, gak akan kena. Kecuali kalau sudah ditakdirkan akan mengenai, maka malaikat penjaga berlepas diri. Barulah mengenai orang itu. Makanya satu prinsip yang ditekankan oleh para ulama dalam masalah takdir adalah annama asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak. Apa saja yang telah ditakdirkan akan mengenai kamu, tidak mungkin meleset dari diri kamu, pasti akan kena walaupun kamu berada di tempat tidur. Dan apa saja yang tidak ditakdirkan menimpa kamu, gak akan mungkin menimpa kamu walaupun jutaan orang berkonspirasi untuk mencelakai kamu. Sebuah hadis ada di sini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, ini hadisnya. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila jin dan manusia la wijtama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu lak. Kalau semua jin dan manusia berkumpul, berkonspirasi, memiliki rencana jahat untuk menimpakan kemadharatan kepadamu dengan sesuatu, apapun sesuatu itu, mau menangkap kamu, mau memukul, melukai, membunuh kamu, mereka tidak bisa memberikan madharat kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah takdirkan akan mengenai kamu. Tapi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, maka akan kena. Ingat enggak? Firman Allah, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir itu membuat makar, rencana jahat untuk apa? Menangkapmu, ya, membunuhmu atau mengusir kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka bikin makar, Allah juga bikin makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Secara logika, makar mereka itu pasti bakal berhasil. Kaum kafir Quraisy bermaksud membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih pemuda-pemuda pemilihan dari setiap kabilah. Atas saran si iblis laknatullahi alaihi yang waktu itu menyamar menjadi orang. Iblis itu sendiri ikut mengepung. Dikepunglah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikelilingi itu. Nanti malam Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya keluar rumah pergi ke Ka'bah untuk sholat. Pas nanti keluar rumah tengah malam mau disergap, dibunuh. Allah tahu rencana mereka. Diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ingat, ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergapmu, untuk membunuhmu, untuk mengusir kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat makar, Allah juga buat makar. Wallahu khairul makirin. Sore harinya Nabi selesai menyuruh Ali datang dan tidur di tempat tidurnya, ya. Menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyiapkan perlengkapan untuk apa dan perbekalan untuk hijrah ke Madinah. Itu pada malam ketika Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ketika tiba masanya Nabi sudah keluar, Allah Azza wa Jalla menidurkan seluruh pemuda yang sudah mengepung tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melewati mereka. Dilangkahi, tidak hanya dilangkahi, beliau meraup segenggam pasir diawurkeun tah kana beungeut jelema-jelema kafir anu keur ngarepungna. Diawurkeun tuh diawurkan, di apa di ditaburkan ke wajahnya, ke rambutnya, ke kepalanya, ya. Nabi yakin mereka enggak akan bangun, ditidurkannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kan khawatir pasti akan jalan juga akan apa namanya menghindari mereka, terus kalau toh melewati mereka juga akan mengendap-endap kayak kucing gak kedengaran. Ini sengaja diawur. Lalu berangkat, gitu ya. Setelah Nabi selesai jauh tiba di rumah Abu Bakar, ini orang-orang kafir bangun. Kaget loh, ini banyak pasir. Gak sadar mereka, gitu ya. Lihat rumahnya loh, masih belum keluar. Ngintip, disangkanya Nabi selesai belum keluar tuh. Ya. Ketika sedang khusyuk gitu, mengepung, mau menyergap, lewat orang. Kalian lagi ngapain? Kami lagi mau menyergap Muhammad. Oh, Muhammad sudah lewat, kalian terlewat ya oleh. Belum, dari tadi kami di sini. Sudah, aku tadi bertemu tuh di tengah jalan. Kaget kan mereka. Diserbulah rumah Nabi Sulsam, didobrak, ternyata hanya ada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Benar mereka sudah kebablasan, ya. Ah, ini apa namanya? Makar Allah jauh lebih baik. Secara logika, secara realita, harusnya Nabi SAW gak lolos tuh dikepung seperti itu. Tapi karena Nabi tidak ditakdirkan memperoleh madharat dengan cara itu, maka beliau tidak memperoleh madharat apa-apa. Lolos begitu saja sampai akhir ceritanya, lolos terus sampai ke mana? Ke Madinah. Padahal kaum kafir Quraisy mengerahkan para pemburu bayaran dengan hadiah yang besar, 100 ekor unta. Enggak dapat, ditaikan 1000 ekor unta. Seluruh pelacak-pelacak terbaik, pemburu, pembunuh bayaran terbaik dikerahkan, ratusan orang. Karena teriming-iming oleh apa? Hadiah. Enggak ketemu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari pertama sebelum hijrah itu tidak langsung berangkat ke arah Madinah, tapi bertolak belakang ke arah Madinah, terus ke Bukit Tsur, dan di sana didapati gua, namanya gua apa? Gua Tsur. Ngumpet di sana 3 hari 3 malam tuh. Bagaimana untuk menghilangkan jejaknya? Abu Bakar As-Siddiq menyuruh pembantu pengembalanya untuk mengembalakan kambing-kambingnya ke arah Bukit Tsur. Langkah-langkah kambing itu menghapus jejak Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Terhapus tuh, jadi kacau kan? Makanya tidak terlacak itu. Ke semua arah dicari, langsung disusul ke kota Madinah sampai sejauh mereka pakai kuda tercepat. Gak ada, gak mungkin kalau gak tersusul. Gak ketemu sampai akhirnya mereka menyerahkan. Annama asabaka lam yakun liyukhthiyaka wa ma yukhthiyuka lam yakun liyusibaka. Apa saja yang tidak ditakdirkan menimpa kamu tidak akan menimpa kamu. Seperti apa yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita hanya apa yang Allah takdirkan, yang apabila tidak ditakdirkan tidak akan menimpa kita, maka tenang diri kita. Tentram, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa kalau belum takdirnya. Kalau sudah takdir, walaupun kita berselimut tebal di tempat tidur kita, Allah takdirkan kita celaka, tetap saja akan celaka. Dengan iman kepada takdir, tenanglah diri kita. Ini buah yang ketiga. Keempat, man u'ijabil mar'i bi'amalihi idza 'amila 'amalan yashkuru 'alaihi li'anna Allah huwa alladhi manna 'alaihi wa qaddarahu lah. Qala Allah ta'ala: ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ay fariha batara wa ijabun bin nafsi. Keempat, iman kepada takdir akan menghilangkan rasa ujub seseorang terhadap amalnya. Kalau kita mampu mengamalkan amalan-amalan besar yang tidak bisa diamalkan oleh orang lain tidur nyenyak, kita bangun tahajud dan khusyuk dalam tahajud. Orang lain makan-makan enak, botram, balakecrakan, kesayuran. Sayuran nama tempat yang biasa dipakai iwan-iwan untuk makan di tengah danau ya, bisa sambil peperahuan tuh. Aduh, afan, ini bukan promosi. Kita saum, orang makan-makan kita saum, orang ngobrol-ngobrol kita baca Al-Quran, jauh lebih baik. Gak boleh kita ujub, wah saya hebat ya, orang ngorok saya tahajud, orang makan besar saya lapar, tapi karena ibadah kepada Allah berpasang. Orang ngobrol-ngobrol saya hafalkan Quran, oh, luar biasa saya. Gak boleh seperti itu, takjub. Kenapa? Siapa orang yang mampu beramal dengan amalan yang jarang dilakukan orang adalah dia bersyukur. Karena apa? Itu anugerah Allah. Allah mengaruniakan hidayah kepada kita, Allah mentakdirkan kita untuk beribadah. Gak boleh takjub dengan apapun yang kita, kelebihan yang kita miliki, baik kelebihan itu aspek ukhrawi berupa iman, amal soleh dan seterusnya, ataupun duniawi seperti harta, jabatan, pangkat, popularitas dan yang sejenisnya. Itu semua pemberian Allah Azza wa Jalla, bukan murni hasil usaha kita. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ataupun kejadian yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Wa anna dzalika 'alallahi yasir, dan hal itu sangat mudah, enteng bagi Allah, ringan, tidak susah. Untuk apa Allah jelaskan ini? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak bangga terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Tidak bangga dengan harta, tidak bangga dengan ilmu, tidak bangga dengan amal, tidak bangga dengan iman, tidak bangga dengan semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Karena semua itu anugerah Allah, bukan murni hasil usaha kita. Kalau ada orang yang menyangka, "Oh, saya kaya kan ikhtiar saya belajar sampai S1 selesai, S2 selesai, S3 terus sampai profesor. Saya punya skill berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak, saya punya banyak relasi, saya punya banyak investor, saya punya banyak tim yang memiliki skill yang bagus. Semua kelebihan itu menyebabkan saya jadi kaya raya. Bukankah ini hasil murni usaha saya? Makanya pantaslah bangga." Nah, ada orang yang kayak gitu. Itu tipe si Karun itu, si Korun. Korun dulu ngomong begitu tuh. Ya, semua harta ini murni hasil kemampuan ikhtiar saya. Coba tanyakan, siapa yang memudahkan Anda sekolah sampai S3, sampai profesor tadi? Allah yang memudahkan. Banyak orang ingin begitu, tapi gak bisa, mentok di tengah jalan karena Allah tidak memudahkan. Siapa yang mempertemukan Anda dengan relasi-relasi Anda yang baik serta investor yang kuat dananya? Siapa yang mempertemukan? Allah SWT. Siapa yang meluluhkan hati relasi Anda dan para investor untuk investasi di usaha Anda? Siapa yang meluluhkan hati mereka? Allah SWT, penguasa seluruh hati. Ya, semuanya itu Allah yang ngatur. Allah yang memudahkan itu bagi kalian semuanya. Karena Allah yang mengatur seperti itu anugerah Allah, bukan murni hasil usaha kita. Ya. Oleh karena itu tidak boleh takjub dan tidak boleh kecewa terhadap apa yang hilang dari diri kita, tidak boleh bangga dan ujub terhadap prestasi yang kita raih. Semua itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal syukur dan sabar. Kalau Allah anugerahkan kelebihan kepada kita, wajib syukur. Kalau Allah meluputkan kebaikan dari diri kita, wajib sabar. Ini yang membuat Nabi selesam kagum. Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun wa madzaka illal mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Semua urusannya itu baik, tidak ada yang jelek, ya. Dan itu tidak layak dimiliki kecuali hanya oleh orang mukmin. Idza asabathu sarra syakara fa kana khairalah wa idza asabathu dharra sabara fa kana khairalah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apabila orang mukmin itu diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, maka dia bersyukur. Syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau dia diberikan penderitaan, ya, diberikan kanyeri, kaperi, keburukan, apapun, kesengsaraan, pahit, peher dalam kehidupan, maka dia bersabar. Dan sabar itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang menimpa orang mukmin seluruhnya berakibat baik. Yang menimpanya keburukan, sabar. Yang menimpa dia adalah kebaikan, syukur. Dua-duanya berakibat baik bagi dirinya. Ini hasil dari iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, ya. Terakhir, annal insana yaf'alul asbab li'annahu yu'minu bihikmatillahi azza wa jalla wa annahu la yaqdirul asya' illa marbutatan biasbabiha. Iman kepada takdir juga menyebabkan manusia itu, kalau iman kepada takdirnya dengan konsep yang benar, pemahaman yang benar, ya, akan menyebabkan manusia melakukan ikhtiar yang menjadi sebab. Karena dia beriman terhadap hikmah Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah tidak akan mentakdirkan apapun kecuali terikat dengan sebab. Kita sakit. Sakit takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ada gak penyebab yang realistis, yang rasional? Ada. Mungkin dia kurang istirahat. Dia gak menjaga makanan. Dia umpamanya terlalu memforsir diri. Itu sebab-sebab yang realnya, yang nyata. Allah takdirkan dia sakit. Ya. Kemudian dia melakukan ikhtiar berobat. Bed rest, istirahat, mengkonsumsi vitamin, obat-obat yang terus akhirnya apa? Sehat. Siapa yang mentakdirkan dia sehat? Allah. Tapi Allah menyehatkan dia itu diikat dengan aneh sebab, ikhtiar, apa? Berobat. Ya. Jadi segala sesuatu yang Allah takdirkan selalu dikaitkan dengan sebab. Allah mentakdirkan seseorang kaya raya. Emang realitanya dia kaya? Pasti ada sebab. Apa sebabnya? Dia rajin, dia gigih, dia kerja keras, ya. Karena itulah Allah takdirkan dia kaya raya. Seseorang ditakdirkan oleh Allah pinter. Kenapa pinter? Pasti terikat oleh sebab. Dia rajin belajarnya. Dia fokus, dia konsentrasi, dia sangat disiplin, dia sangat memanfaatkan waktu. Dia begitu all out, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menguasai sebuah cabang ilmu yang menjadi obsesi dia, gitu ya. Akhirnya dia pintar. Kepintaran yang Allah takdirkan bagi dia selalu dikaitkan dengan sebab. Itu hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya, tidaklah Allah mentakdirkan segala sesuatu kecuali pasti diikat dengan sebab. Tadi Allah mentakdirkan dia ke surga, pasti ada sebab-sebabnya. Karena ketika di dunia iman, amal soleh, berbuat kebaikan, oh pantas Allah mentakdirkan dia ke surga. Dan juga sebaliknya. Inilah ikhwan azanillah wa iyyakum, penjelasan kita cukup sampai di sini, tapi ingat penjelasan tentang takdir belum usai, belum tuntas. Kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Kalau Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwata Islam, pendengar serta pemirsa dimanapun Anda, kita memasuki sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Silakan kami coba sapa yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Silakan. Iya. Silakan kami coba sapa kembali 021-823-6543. Ya. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Abdullah di Sulawesi Selatan Ustaz. Pak Abdullah, silakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana kita menyikapi Imam Khutbah Jumat yang berbicara tentang ajaran-ajaran yang sesat seperti menyuruhkan kita untuk melakukan bid'ah seperti maulid, apa yang harus kita lakukan di masjid tersebut sedang khutbah Jumat Ustaz. Baik, Pak Abdullah terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan bahasan kita? Itu aja, Ustaz. Jadi saja ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Mungkin ada sedikit bahasan Ustaz, silakan. Baik Pak Abdullah, barakallahu fiik. Pertama ikhwan azanillahu wa iyyakum, baik hadirin ataupun pendengar di mana saja berada, juga pemirsa. Salah satu hikmah di dalam berdakwah adalah memilih kata yang santun, yang bagus, yang baik, yang bijak, yang tidak berpotensi untuk menyinggung atau menimbulkan reaksi yang kurang kita harapkan. Oleh karena itu, apabila nanti bertanya, cukup untuk menyebut sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebut jenis amalannya. Karena kita sudah akan faham, ya. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang menunggu-nunggu kesempatan. Untuk apa? Untuk mempermasalahkan atau membidik ikhtiar dakwah kebenaran agar tertumbuk dengan sesuatu yang bisa menghadang kebenaran dakwah yang menyebarkan kebenaran ini. Kembali kepada pertanyaan dari Bapak Abdullah tadi, bila di suatu khutbah Jumat sang khatib menyampaikan perkara-perkara yang kita yakini menyimpang dari pemahaman yang benar, mengajarkan, menganjurkan perkara yang menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan ajaran Islam, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tetaplah duduk dan mendengarkan. Tetap ikuti itu Jumatan sampai selesai. Setelah selesai apa yang kita lakukan? Pertama, bila kita punya kemampuan secara keilmuan untuk meluruskan, juga kemampuan dari aspek cara, metode meluruskan kesalahan orang yang tidak menimbulkan mudharat, boleh kita datangi di belakang layar, jangan di hadapan orang. Jangan sampai pokoknya nanti saya ada urusan nih dengan Anda di hadapan orang, bahaya. Tidak boleh seperti itu, ya. Boleh kita tegur di belakang, kita luruskan dengan cara yang baik bila kita yakini penyampaian kita akan diterima. Tapi bila kita yakini penyampaian kita menimbulkan masalah, maka lebih selamat apabila kita menghindarinya. Jadi kalau diyakini atau kemungkinan besar nasihat kita menimbulkan madarat yang lebih besar, maka menghindari madarat itu lebih utama, lebih selamat daripada memberikan nasihat yang bisa menimbulkan madarat yang besar tadi, ya. Kita hanya bisa mendoakan orang-orang yang seperti itu dan yang bisa terpengaruh dengan penjelasan seperti itu. Semoga Allah menjaga mereka dan memberi hidayah kepada mereka. Adapun sholat Jumat kita tetap sah. Kesalahan imam atau kesalahan khatib tidak menjadi tanggungan bagi makmumnya. Maka tetaplah itu menjadi kesalahan mereka. A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum wa lahum wa idza akhta'u falakum wa 'alaihim. Imam-imam itu memimpin salat kalian. Bila mereka benar, maka pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Bila mereka salah, maka pahala bagi kalian, dosa atas sang imam tersebut. Demikian Pak Abdullah, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Silakan Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kami angkat berikutnya dari pesan singkat. Ada Saudara Egi di Pelabuhan Ratu Sukabumi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menurut Ustaz tentang penjelasan bahwa adanya yang bisa merubah takdir, yaitu dengan doa? Saya pernah mendengar dari salah satu pembicara yang menyebutkan hal tersebut. Mohon pencerahan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Ya, barakallahu fiik Ega di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Benarkah takdir bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar? Kalau tidak bisa, ngapain kita berdoa dan kenapa ngapain kita ikhtiar, ya? Iya. Adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa bisa merubah takdir. dengan penjelasan para ulama bahwa takdir Allah Azza wa Jalla tidak bisa dirubah, itu dua hal yang tidak saling bertolak belakang, tapi bahkan saling melengkapi, memberikan penjelasan yang detail. Bagaimana penjelasan para ulama? Penjelasan mereka tentang hal ini adalah doa dan ikhtiar bisa merubah keadaan apa tidak? Ya, bisa merubah keadaan. Makanya kita disyariatkan. Dan doa serta ikhtiar termasuk salah satu sebab, ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Tadi sudah dijelaskan, setiap Allah mentakdirkan sesuatu pasti diikat dengan sebab. Dan sebab itu termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Doa dan ikhtiar bagian yang sudah Allah takdirkan. Allah mentakdirkan dia berdoa. Allah mentakdirkan dia berikhtiar, berusaha, ya. Dan ada hasil. Contoh begini. Seseorang awalnya miskin dan bodoh. Takdir Allah bukan? Iya, karena terjadi. Dalam kenyataan dia bodoh, dia miskin. Lalu dia ingin merubah nasibnya. Dia berusaha, dia belajar keras, bekerja keras. Dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, pintarkan saya. Ya Allah, kayakan saya. Hasil doanya, hasil kerja kerasnya, hasil belajarnya membuahkan hasil. Dia berubah menjadi pintar lalu kaya raya. Timbul pertanyaan, apakah dia merubah takdir dia? Tidak. Itulah takdir dia. Awalnya Allah takdirkan dia malas dan bodoh. Lalu Allah takdirkan dia belajar, berusaha, bekerja keras, berdoa. Doa dia, belajar dia, bekerja keras dia termasuk hal yang Allah takdirkan untuk dirinya. Lalu Allah mudahkan jalan-jalannya, lalu Allah takdirkan dia menjadi kaya raya karena hal itu. Masuk akalkah penjelasan ini? Iya, masuk akal. Bertolak belakangkah dengan nas-nas ayat dan hadis tentang takdir? Tidak. Sejalan antara penjelasan nas ayat dengan penjelasan akal yang tadi disebutkan. Oleh karena itulah, maka ya, doa dan ikhtiar bisa merubah takdir. Maknanya adalah bisa merubah keadaan yang teralami oleh seseorang yang tadinya kurang bagus menjadi bagus karena ikhtiar dan doa. Tapi ikhtiar dan doa juga bagian yang Allah takdirkan terhadap dirinya, lalu Allah mentakdirkan nasib dan keadaannya berubah menjadi lebih baik. Semuanya itu proses dari diterapkannya takdir Allah atas diri orang tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Koneksinya lemot. Sabar. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat kembali dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa tidak mungkin orang yang bermaksiat akhirnya akan masuk surga. Lalu bagaimanakah mengkompromikan antara dengan kisah orang yang bermaksiat dan membunuh 100 orang kemudian taubat dan akhirnya bisa masuk surga? Apakah keterkaitan dari dua bahasan ini? Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Terima kasih kepada yang barusan bertanya. Iya. Yang dimaksud tidak mungkin orang yang bermaksiat masuk ke dalam surga, maknanya adalah pertama, dia meninggal dalam keadaan bermaksiat dan belum tobat dari kemaksiatannya. Kalau pembunuh tadi yang sudah membunuh 100 orang akhirnya ke surga karena apa? Karena tobat sebelum matinya. Diampuni kalau tobat, ya. Itu pertama. Jadi yang dimaksud tidak mungkin orang yang bermaksiat kemudian masuk ke dalam surga, maknanya adalah pertama dia tidak tobat dari apanya, dari kemaksiatannya, mati dalam keadaan maksiat. Kedua, kemaksiatannya tidak terhapus oleh kebaikan-kebaikannya. Ada kebaikannya, tapi sedikit. Kemaksiatannya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, lebih berat. Pas ditimbang itu lebih banyak, lebih berat kemaksiatnya. Ada kebaikannya, ada ibadahnya, tapi sedikit. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, ada kebaikannya, tapi ringan, lebih banyak dosanya dan maksiatnya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Dia ke neraka. Jadi kemaksiatannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Adapun kalau dia bermaksiat, tapi maksiatnya sedikit, kebaikannya lebih banyak, maka kebaikan yang banyak ini menghapus dosa maksiatnya. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Ketika ditimbang, kebaikannya jauh lebih berat daripada maksiatnya. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada, maksiatnya ada, tapi lebih banyak kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang ke surga, tidak akan ke neraka dulu, tapi langsung. Adapun dosa kemaksiatannya terhapus oleh sebagian kebaikannya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya. Jadi yang kedua, orang bermaksiat tidak mungkin masuk ke dalam surga. Pertama, dia tidak tobat. Kedua, jumlah maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Ketiga, yang dimaksud orang bermaksiat tidak mungkin masuk ke dalam surga, maknanya dia tidak mungkin langsung masuk ke dalam surga, tapi ke neraka dulu sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukannya. Kalau dia muslim lalu ahli maksiat, kemaksiatannya banyak, lebih banyak daripada kebaikannya, ya dia ke neraka dulu, tidaklah bisa langsung ke surga. Tapi pada akhirnya kalau dia muslim, sebanyak apapun dosa dan maksiatnya, akhirnya masuk juga ke dalam surga. Cuma tidak langsung, pelesir dulu tuh ke dalam neraka, wal-iyadzubillah. Jadi seseorang, pernyataan saya tadi bahwa tidak mungkin orang yang di dunia bermaksiat masuk ke dalam surga dengan tiga catatan ini. Pertama, dia tidak tobat. Kedua, kemaksiatannya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikannya. Ketiga, kenerakanya ini tidak akan langgeng, tidak akan abadi, tidak akan selama-lamanya. Kalau dia muslim, pasti suatu saat dosanya lunas oleh siksanya, kemudian akhirnya dia dimasukkan juga ke dalam surga. Kasus orang yang membunuh 99 sampai 100 orang dan akhirnya dia mati dan dikesurgakan karena dia sudah taubat. Dengan taubatnya seluruh dosa membunuhnya terhapus dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Terakhir Fawas ya, silakan. Silakan Fawas. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Ada pertanyaan dari Bapak atau Saudara Firdaus di Serang, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah cara atau kiat-kiat untuk merubah takdir buruk menjadi takdir baik, Ustaz, untuk sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik. Pak Firdaus di Serang. Barakallahu fiik. Bagaimana, bukan merubah takdir yang buruk, tapi ya antisipasi yang baik apabila kita mengalami kejadian yang buruk. Kejadian yang buruk ini ada dua jenis. Pertama, buruk secara syar'i. Seperti seorang terjerumus ke dalam maksiat. Secara duniawi mungkin dia untung. Dia menang judi, uang banyak. Tapi hasil judi haram. Itu buruk secara diniyah, secara ukhrawi, walaupun secara duniawi dianggap baik umpamanya. Dia terpilih menjadi pemimpin atas hasil nyikut orang lain. Duniawi dianggap baik, tapi secara ukhrawi dianggap buruk. Jadi kalau keburukan itu secara syar'i, antisipasi kita wajib tobat, menyesal, berhenti dari kemaksiatan atau keburukan itu, dan bertekad tidak mengulang. Umpama keburukannya itu berupa seseorang meninggalkan kewajiban baik sholat ataupun yang lain, atau melanggar apa yang Allah larang. Dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, dia mencuri. Itu adalah keburukan yang telah dia lakukan, maka wajib bertaubat, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki diri, mengembalikan hak orang lain yang sudah kita rampas. Bila kemaksiatannya berupa mencuri barang, kembalikan dan minta maaf. Bila keburukannya itu umpamanya berupa mabuk, ya sudah, taubat, berhenti gitu ya, tingkatkan amal ibadah, jauhi kemaksiatan yang lain-lainnya. Bila keburukannya itu berupa ghibah, maka wajib kita berhenti dari ghibah itu. Kalau orang yang kita ghibahi sudah tahu mendengar, gentleman, kita datang meminta maaf. Kalau belum tahu jangan diberitahukan, tapi ralat ghibahan kita, kemudian puji-pujilah dia, doakan kebaikan untuk dia, silaturahmilah banyak-banyak dengan dia ya. Itu kalau keburukannya itu berupa buruk dari aspek syar'i. Kedua, kalau keburukannya buruk secara duniawi, seperti kita memperoleh musibah, kita sakit, kita ditipu orang, kita didolimi orang, kita dapat musibah apapun yang secara duniawi itu buruk bagi kita. Bagaimana cara atau antisipasi kita? Pertama, kita wajib bersabar, tidak boleh putus asa dari hal itu. Kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, ya, ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku itu, dan wakhlif, ganti, berikan ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang luput dari diri saya. Doa, ya. Itu yang kedua. Jadi pertama bersabar, yang kedua berdoa. Kemudian yang ketiga, ini jangan lupa bahwa musibah salah satu di antara wujud azab Allah atas dosa-dosa kita. Maka hapus dosa yang mengundang turunnya musibah dengan cara apa? Pertama, banyak-banyaklah tobat atas dosa-dosa kita. Yang keduanya, banyaklah infak dan sedekah. Li'anna sedekah tutfi'u ghadab ar-Rahman. Karena sedekah itu bisa meredam, meredakan, memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa tingkatkan ketakwaan. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, solusi bagi setiap masalah adalah ketakwaan. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar, berikan solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi seluruh masalah solusinya tingkatkan ketakwaan. Kenapa? Kadang masalah yang timbul merupakan azab Allah atas dosa atau kelalaian orang itu. Allah mengazab dia melalui siapa saja, melalui istrinya, melalui anaknya, melalui orang tuanya, melalui saudaranya, melalui tetangganya, melalui sahabat-sahabatnya, melalui siapapun orang sekitarnya. Dibuat orang itu menjadi pengganggu dalam kehidupannya. Orang itu dibuat menimbulkan masalah bagi kita. Nah, sehingga membuat kita apa? Stres, pusing, menjadi galau, menjadi risau, menjadi tak karu-karuan. Solusinya tingkatkan ketakwaan. Taqarrub kepada Allah, kemudian tobat dari semua maksiat, nanti Allah yang merubah hati-hati orang bermasalah tadi menjadi baik lagi. Yang tadinya menimbulkan masalah, berhenti dia berbuat masalahnya. Termasuk kalau kita punya tetangga buruk, udah dinasihati, udah diadakan pendekatan yang baik, tetap mengganggu kita. Tobat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Sebab kenapa tetangga itu mengganggu kita? Allah yang membuat tetangga itu mengganggu kita. Ya. Nanti kalau karena mungkin memang salah satu di antara azab yang Allah berikan kepada kita atas kelalaian kita begitu. Dengan bertobat dihapus dosanya, Allah rubah hati tetangga itu menjadi baik, ya. Demikian yang harus kita lakukan, ya. Fawas cukup sampai di sini, sebentar lagi di sini akan azan maghrib. Insyaallah kita jumpa lagi di Jumat cepat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.